بسم الله نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، kita lanjutkan pelajaran Fathul Qarib kita sampai di fasal yang baru, yaitu fasal tentang perkara-perkara yang membedakan antara laki-laki, antara perempuan dan laki-laki di dalam salat. Ya, jadi di sana ada perkara-perkara ataupun permasalahan-permasalahan yang mana ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam salat. Ya, di sini judulnya Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi shalati. Fasal tentang perkara-perkara yang mana wanita menyelisihi laki-laki di dalam salat. Artinya ada perbedaan antara wanita dengan laki-laki di dalam salat dalam beberapa perkara. Nah, apa saja perkara tersebut? Ya, kita baca penjelasan dari syarih. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Di sini Imam Abu Syuja menyebutkan, kata syarih ya, Imam Abu Syuja menyebutkan tentang perkara-perkara yang membedakan wanita, antara wanita dengan laki-laki, itu terletak pada ungkapannya wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya, bahwa wanita itu menyelisihi laki-laki di dalam 5 permasalahan. Ya, wanita menyelisihi laki-laki di dalam 5 permasalahan terkait salat. فالرجل يجافي أن يرفع مرفقيه عن جنبيه ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. Maka laki-laki itu, jadi pertama-tama beliau jelaskan terlebih dahulu perkara apa yang dilakukan oleh laki-laki. Maka laki-laki itu di dalam salat dia mesti menjauhkan ataupun menjarak, memberi jarak, ayar pak, mengangkat kedua ini apa namanya, lupa saya, sikunya ya, kedua sikunya dari kedua lambungnya ataupun sisinya ya, ini apa namanya, saya nggak tahu ini, bukan ini lambung kanan atau kiri ya, pokoknya begitu ya, lambung kanan atau kiri ini. Jadi ini harus kita jauhkan. Jadi siku kita harus kita jauhkan dari kedua sisi ini. Ya, lambung kanan atau lambung kiri ya, fi jambaihi, an jambaihi. Ya. Wa yuqillu, itu pertama, wa yuqillu, dan juga mesti mengangkat di sini juga diberi penjelasan oleh syarih yarfa, ini mengangkat perutnya dari pahanya. Ya, dari pahanya. Nah, kapan itu kita lakukan? Maksudnya kapan kita harus menjauhkan siku kita? Ya, kapan kita harus menjauhkan siku kita dari kedua apa tadi namanya? lambung, ya, ya, kedua lambung kita, dan kita harus mengangkat perut kita dari kedua paha kita, ya, ini firruku'i wassujudi, dalam rukuk dan sujud. Ya, berarti pas kita rukuk itu nggak boleh begini, ya. Artinya ini nggak boleh nempel ke lambung. Ya mungkin kayak cara rukuknya anak-anak. Ya kalau mungkin antum pernah ngelihat itu. Ya jadi apa namanya, sikunya ini nempel ke lambung, nempel ke sisi kedua sisinya. Ya sikunya ini nempel ke kedua sisinya. Yang itu nggak boleh kita lakukan. Kita harus menjauhkan, ya harus menjauhkan siku kita dari kedua lambung kita. Nah itu laki-laki. Jadi laki-laki itu mesti menjauhkan kedua sikunya dari kedua kedua sisinya inilah pokoknya, ya. kedua samping ini, samping kanan maupun samping kiri dari bahagian badannya. Dan juga dia mesti mengangkat perutnya, ya, mengangkat perutnya dari pahanya, ya, mengangkat perutnya dari pahanya. Kapan itu dilakukan? Firruku'i wassujudi. Jadi waktu sujud kita itu nggak boleh menyandarkan perut kita ke paha. Ya, jadi harus agak maju ke depan gitu, ya, menjarak. Oleh karena itu kalau bisa memang masjid itu agak sedikit, iya, beri ruang yang cukup untuk sujud, kan gitu, ya. Jangan terlalu pendek gitu. Karena kita laki-laki ini, ya kan gitu. Karena laki-laki dia demikian. Farrajulu katanya di sini, ini di dalam buku, ya. Adapun kalau misalkan ada pendapat yang lain di buku yang lain, itu kita nggak bahas karena kita hanya bahas di dalam buku ini, di mana buku yang kita bahas ini adalah buku yang mana penulisnya bermadhab Syafi'i. Ya, di dalam buku dikatakan demikian. Ya, jadi perut itu harus terangkat dari kedua pahanya. Ya, jadi nggak boleh perutnya itu bersandar di pahanya. Ya, mungkin kita, atau kalau kita contohkan seperti sujudnya anak-anak, ya, biasa anak-anak kan gini aja, ya, sujud. Ya, perutnya di pahanya. Nah, demikian. Jadi perutnya itu harus terangkat dari pahanya, harus terangkat. Yang berarti artinya dia harus agak maju lagi, ya, supaya perutnya tidak menempel di pahanya. Nah, demikian. Mafhum kira-kira ini? Ya, jadi itu dilakukan pada saat rukuk dan sujud. Ya, kedua permasalahan tadi dilakukan pada saat rukuk dan sujud, di mana enggak boleh terjadi hal demikian bagi laki-laki. Wa yajharu fi maudhi'il jahr. Dan juga yang harus dilakukan oleh laki-laki adalah dia menjaharkan salatnya di tempat-tempat yang jahr. Ya, di subuh, di maghrib, di isya. Tentunya di maghrib 2 rakaat pertama, di isya juga 2 rakaat pertama. Nah, itu dia jaharkan. Ya, jadi laki-laki itu mesti menjaharkan di tempat-tempat yang jahr. Wataqaddama bayanu maudhihi. Tentang masalah tempat-tempat yang jahr ini sudah kita sebutkan sebelumnya, ataupun sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan penjelasannya di sebelumnya. Kemudian wa idza nabahu ay asabahu syai'un fis salati sabbaha fa yaqul subhanallahi. Dan kalau bisa, dan kalau apabila, ya, ini masih bercerita tentang laki-laki, ya, masih bercerita tentang keadaan ataupun perkara-perkara bagi laki-laki yang ada di dalam sholat. Nah, kemudian perkara berikutnya, wa idza nabahu ay asabahu, dan apabila ataupun kalau ada yang terjadi, kalau ada yang terjadi ataupun menimpa dirinya di dalam sholat, ya. Jadi jika ada terjadi sesuatu di dalam sholatnya, ataupun jika ada yang menimpa sesuatu, ya, di dalam sholatnya, maka yang harus dia lakukan adalah bertasbih, sabbah. Ya, misal ada kejadian lupa bacaan, atau mungkin lupa rukun, maka yang harus kita lakukan, ya, itu kan bahagian dari salah satu terjadi yang ada di dalam sholat, ya, kejadian ataupun sesuatu yang menimpa kita di dalam sholat. Nah, apabila itu terjadi, maka yang harus dia lakukan adalah bertasbih. Fayaqulu subhanallah. Ucapan yang harus kita ucapkan adalah subhanallah. Biqasdi dzikri faqat. Dengan tujuan untuk zikir saja, atau beserta memberitahukan. Ya, memberitahukan ke imam bahwa ada yang lupa, kan gitu, atau ada yang salah, kan gitu. Jadi biqasdi dzikri faqat au ma'al i'lam. Dengan tujuan untuk zikir saja atau beserta pemberitahuan. Jadi bertujuan untuk zikir sekaligus memberitahukan. Ya. Itu dengan tujuan untuk zikir sekaligus memberitahukan. Au atlaqa atau ya dimutlakkan saja secara umum. Lam tabtul, maka jika kasusnya seperti ini tidak membatalkan sholat kita. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Awil i'lami faqad batalat, adapun kalau hanya sebatas memberitahukan doang, maka sholatnya batal. Tidak ada tujuan buat zikir, hanya sekedar ingin beritahu, ya, i'lam, hanya sekedar ngasih tahu, maka sholatnya batal. Tapi kalau memang diiringi dengan bahwa kita itu bertujuan zikir sekaligus memberitahukan karena adanya kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sholat, ya ada sesuatu yang menimpa kita di dalam sholat, ya maka sholatnya tidak batal. Nah demikian. Jadi ucapkanlah subhanallah, atau mungkin kita lagi sholat di rumah kemudian ada sesuatu yang menimpa kita yang kita memohon bantuan dari orang yang tidak sholat, kan gitu, yang ada di rumah kita, mungkin istri kita, maka ucapkanlah subhanallah, ya, dengan tujuan berzikir sekaligus ngasih tahu ke dia bahwa aku butuh bantuan, ya mungkin supaya anaknya disingkirkan barangkali, kan gitu, karena dia jadi susah buat sujud atau sebagainya, kan. Nah demikian, ya, atau ada benda tiba-tiba yang jatuh, kan gitu ya, nah biar disingkirkan dan sebagainya. Ya, ucapkanlah subhanallah jika ada yang menimpa seperti itu, jika ada kejadian-kejadian demikian, maka ucapkanlah subhanallah, tapi dengan tujuan dia berzikir saja, ataupun dengan tujuan dia berzikir sekaligus memberitahukan, atau ya dia mutlakkan saja, pokoknya subhanallah, begitulah. Maka ini sholatnya gak batal, tapi jika tujuannya memang untuk ngasih tahu, maka sholatnya batal. Tapi jika tujuannya hanya memang untuk ngasih tahu, maka sholatnya batal. Begitu kata al-imam di sini. Wallahu a'lam. Nah inilah yang harus dilakukan oleh laki-laki. Ya. Kemudian berikutnya yang juga, fakot itu saja. Fakot itu isim, tapi isim mabni. Ya. Isim fakot. Isim mabni atau bukan? Fakot bukan fiil. Isim mu'rab atau isim mabni, ya lupa saya. Cuma nanti saya lihat lagi ya. Hah? Iya, itulah lupa saya apakah qad ini dia faqad itu biasanya bisa jadi sukun karena waqaf, bukan karena dia. Berarti ini cuma kayak depan tulisan aja. Iya, jadi bisa jadi karena waqaf atau mungkin dia beranggapan bahwa qad itu memang mabni. Ini yang jadinya saya lupa. Qad ini apakah mabni atau mu'rab? Itu yang saya lupa. Nanti coba saya periksa lagi ya, saya lupa apakah kalimah qad ini mabni ataupun mu'rab. Nah demikian, wallahu a'lam. Ya saja, artinya saja. Jadi biqasdi dzikri saja, ya dia bisa bertujuan untuk zikir saja atau bisa bertujuan untuk zikir sekaligus memberitahukan. Nah begitu. Nah, yang batal itu apabila dia bertujuan untuk ngasih tahu doang, faqat. Ya, apabila dia bertujuan untuk ngasih tahu aja. Nah, itu batal. Tadi yang isim qadnya ada atau sama fa-nya juga? Bukan, qadnya aja itu dua kalimah itu. Fa sama qad dua kalimah. Iya, qadnya aja. Fa sama qad itu dua kalimah. Nah, demikian. Baik. Ya, nanti kita periksa lagi ya insyaallah ya. Saya lupa juga ini. Qad ini apakah mabni atau mu'rab? Nanti saya periksa lagi. Kemudian berikutnya, perkara berikutnya yang dilakukan oleh laki-laki di dalam salat adalah wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, tentang aurahnya laki-laki. Nah, ini perkara yang harus kita lakukan bagi laki-laki, yaitu auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbati. Auratnya laki-laki itu di dalam salat adalah apa saja yang ada di antara pusar dan kedua lututnya. Apa saja yang berada antara pusar dan kedua lututnya. Amma huma, adapun keduanya, maksudnya si pusar dan si lututnya dan si kedua lututnya. Ya, jadi si pusar dan si kedua lututnya falaisa minal aurati, maka keduanya bukan termasuk aurah. Nah demikian. Wala ma fauqahuma, dan begitu pula selain dari keduanya, ya, di atas keduanya. Ya, misalkan pusar ke atas, maka itu bukan aurah. Lutut ke bawah, maka itu bukan aurah. Ya. Jadi karena apa? Keduanya saja bukan aurah di dalam sholat. Ya, keduanya saja bukan aurah di dalam sholat, apalagi ke atasnya. Dan kalau lutut ke bawahnya. Ya. Jadi wala ma fauqahuma itu bukan aurah di dalam sholat. Ini bagi laki-laki ya. Wal mar'atu. Nah, sekarang kita baru masuk ke bahagian perempuannya. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkurah. Sementara wanita itu menyelisihi laki-laki dalam permasalahan yang lima tadi. Jadi menyelisihi laki-laki dalam permasalahan yang lima tadi, yaitu masalah menjauhkan kedua siku, kemudian mengangkat perut, ya, kemudian apabila terjadi sesuatu dalam sholat dia harus mengucapkan tasbih, kemudian yang kelima aurahnya laki-laki itu antara pusar, apa-apa yang di antara pusar dan kedua lutut. Nah, di mana perempuan itu menyelisihi, berbeda dengan kelima hal tersebut yang terjadi pada laki-laki. Fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Jadi justru kalau perempuan itu mesti menempelkan. Iya, benar ya. Jadi tadummu ba'daha ila ba'din. Ya, tadummu ba'daha ila ba'din. Jadi dia mesti menempelkan bahagian tersebut ke bahagian yang lainnya. Di sini dijelaskan fatulsiqu batanaha bi fakhidaiha. Maka perempuan justru itu dia menempelkan perutnya ke kedua pahanya. Jadi beda pula kalau laki-laki tadi mesti mengangkat perutnya dari kedua pahanya, namun perempuan justru ditempelin. Fi ruku'iha wa sujudiha. Di rukuknya dan sujudnya sama, kasusnya sama. Di rukuknya dan di sujudnya. Wa takhfidu sautaha. Kemudian dia mesti merendahkan suaranya in shallat. Ya, in shallat bihadratir rijalil ajanib. Jadi dia itu mesti ngerendahin suaranya jika dia salat di tengah-tengah laki-laki yang bukan mahram ataupun bukan yang halal gitu ya, atau maksudnya bukan yang menghalalkan dirinya atau suaminya lah ceritanya di sini ya. Nah, demikian. Jadi in sholat, apabila dia itu sholat di tengah-tengah laki-laki ajnab. Maksudnya yang bukan mahram ataupun yang bukan yang halal, bukan yang menghalalkannya. Nah, dia mesti melanin suaranya. Nah, ini sholat. Sholat aja dia mesti melanin suaranya. Ya, gak tahu saya kalau gimana lagi kalau soal apa namanya tuh yang biasanya sering dilakukan kita. Perlombaan itu apa namanya? Lupa saya. Bukan. Thank you. Ah iya, itu ya. Iya. Nah, ya enggak tahu. Yang jelas di sini dikatakan begitu ya. Ya mungkin ada fikihnya soal permasalahan itu, ada fikih lain saya enggak tahu. Tapi yang pasti wa takhfadu sautaha in shallat. Jadi salat saja dia mesti ngerendahin suaranya. Kalau memang dia salatnya itu berada di tengah-tengah laki-laki ajnab. Dia mesti ngerendahin suaranya. Fa in shallat munfaridan, tapi kalau dia salatnya sendiri jahrat. Ya, jahrat. Maka dia mengeraskannya. Ya, tapi tentunya mengeraskan pada tempat-tempatnya ya. Kalau yang kayak salat asar, salat zuhur ya itu tetap sir. Nah, demikian. Jadi ya perempuan itu memang mesti apa ya? Bukan dengan bebasnya memperdengarkan suaranya ke laki-laki ajnab kan gitu. Ya, ini di dalam kitab ya. Dan penulis kitab adalah mazhab Syafi'i. Baik, demikian. Nah, itu bisa dibawa ke bab-bab daruri. Kan gitu ya, bab-bab darurat. Tapi seperti yang kita bilang tadi, apakah itu bisa dibawa ke bab darurat ya? Mungkin ada fikihnya, tapi coba lantum kaji ya. Tapi yang jelas di sini dikatakan sholat aja yang sebenarnya maghrib itu memang tempatnya kita menjaharkan bacaan, subuh tempat yang kita itu memang menjaharkan bacaan. Tapi jika si wanita itu sholat di tengah-tengah laki-laki ajnab, dia mesti merendahkan suaranya kan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang berikutnya. Kemudian berikutnya lagi wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Nah, kalau tadi kalau laki-laki apabila ada menimpa sesuatu di dalam sholatnya, dia itu mengucapkan tasbih. Maka kalau perempuan apabila menimpa sesuatu kepada dirinya di dalam sholat, atau terjadi sesuatu pada dirinya di dalam sholat, maka yang dia lakukan adalah shaffaqat, yaitu tepuk tangan. Bagaimana cara tepuk tangannya? Bidharbi batnil yumna ala dhahril yusra. Cara tepuk tangannya itu dengan memukulkan telapak tangan yang kanan ke punggung tangan yang kiri. Ya, jadi bukan begini juga ya. Ini batal ini. Jadi dia tepukkan begini, ya. Begini. Baik, demikian. Jika terjadi sesuatu. Jadi misalkan tadi umpama suaminya, imamnya, kemudian rupanya bacaannya salah atau rukunnya ada yang ketinggalan, maka cara si istri memberitahukan si suaminya adalah dengan dengan shaffaqat. Ya, begitu. Jadi bukan dengan mentas, bukan dengan bertasbih, tapi dengan menepuk tangannya. Jadi bukan sebaliknya ya. Laki-laki jangan pula yang begini. Laki-laki tasbih ya. Laki-laki tasbih, adapun perempuan tasfik ya. Adapun perempuan tasfik. Ataupun tepuk tangan, Kunta bagaimana? Sama-sama dengan perempuan. Ya, iya. Jadi Kunsa juga ya, karena suara dia kan gitu. Ya, jadi dia begini juga ya. Sama, tasbih juga. Jadi perempuan tasbih. Jadi yang tasbih itu laki-laki. Tasbih laki-laki, adapun perempuan tasbih, tepuk tangan. Tapi itu cara tepuk tangannya bukan begini ya, itu hore ya. Ya, cara tepuk tangannya begini ya. Nah, demikian. Falau darabat batanan bi batanin bi qasdil la'ibi walau qalilan. Ya, ini dijelasin rupanya. Walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat salatuha. Nah, kalau misalkan dia tepuk tangannya begini, ya, telapak tangan dengan telapak tangan, batanan bi batanin, ya, telapak tangan dengan telapak tangan. Jadi jika dia mukulnya itu telapak tangan dengan telapak tangan, atau ya tepuk tangan seperti yang biasanya kita kenal kan gitu. Biqasdil la'bi walau qalilan, dengan tujuan bermain ataupun dengan tujuan main-mainan gitu lah ya. Walau qalilan, walaupun sedikit, ma'il mit tahrim, di saat dia tahu bahwa itu pun enggak boleh, batalat salatuha, maka salatnya batal. Di mana dia tahu bahwa itu haram ya, melakukan tepuk tangannya begini, dia tahu bahwa itu enggak boleh ya, ma'il mit tahrimi, bahwa dia tahu di mana dia tahu bahwa itu enggak boleh, batalat salatuha, maka salatnya batal. Wal khunsa kal mar'ah, oh, ada di sini ya. Wal khunsa kal mar'ah. Dan khunsa itu seperti perempuan hukumnya. Nah, demikian. Wallahu alam. Kemudian wa jami'u badanil mar'ati. Ini tentang aurah ya. Tadi kalau yang laki-laki sudah kita terangkan, adapun perempuan berbeda. Ya, karena tadi seperti yang sudah disebutkan, perempuan berbeda dalam 5 hal ini dengan laki-laki. Adapun yang lainnya sama ya. Nah, wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Sementara aurahnya perempuan di dalam salat itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, ini perempuan merdeka, atau dengan kata lain perempuan non budak. Ya, jadi perempuan non budak itu aurahnya itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wa hadhihi auratuha fi sholati. Dan inilah auratnya di dalam salat. Ini seluruh badannya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Inilah aurah perempuan di dalam salat. Terus bagaimana jika di luar salat ataupun bukan di dalam salat? Amma kharijaha fa auratuha jami'u badaniha, tanpa pengecualian. Jadi aurahnya perempuan di luar salat itu semua badannya, tanpa ada pengecualian seperti di salat tadi. Kalau di salat semua badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun di luar salat semua badannya. Ya, semua badannya adalah aurah. Nah, demikian. Wal amatu karrajuli. Nah, tadi kan kita bercerita tentang perempuan yang non budak. Bagaimana kalau perempuan tersebut adalah perempuan budak? Maka di sini diterangkan oleh musannif, wal amatu karrajuli. Adapun kalau dia budak, aurahnya hukumnya seperti laki-laki. Ya, jadi berarti cuma apa? Ya, cuma antara pusar dengan kedua lututnya. Itu kalau kalau budak. Nah, demikian. Hah? Ya, ya begitu ya. Ini, hah? Fi salati. Iya. Itu budak. Jadi seperti ini pakaian, misalkan dia lagi berpakaian seperti ini, ya seperti yang digunakan atau seperti saya atau seperti antum-antum semua, ya maka dia belum salat. Itu budak. Ya. Begitulah ketentuannya. Karena memang hukum budak berbeda dengan hukum orang merdeka. Lain permasalahan apanya? Karena budak ini terkadang dia dianggap seperti manusia, terkadang dia dianggap seperti mata. Mata itu harta yang kita miliki, gitu ya. Harta yang dijual beli, gitu. Nah, itu loh budak. Ya. Perbudakan memang begitu ya. Jadi harta yang kita jual beli. Bahkan kalau dia melakukan pengrusakan, kan gitu ya. Ya misalkan dia ngerusak barang kita, gitu, ngerusak barang majikannya, ya dia nggak ada istilah ganti rugi. Orang dia benda yang kita miliki, kan gitu. Sama kayak kipas kita ngerusakin kipas kita yang lainnya, umpama kan gitu ya. Iya, mau minta ganti rugi sama kipas kan? Dan demikian. Ya wallahu a'lam. Ya, jadi memang permasalahan budak berbeda dengan permasalahan yang non budak. Non budak orang merdeka bilangnya. Iya, begitu ya. Nah, jadi beda orang merdeka dengan orang yang budak. Jadi orang budak kata Syekh di sini wal amatu karrajuli fi sholati. Jadi budak itu seperti laki-laki di dalam salat tentang permasalahan aurahnya. Wa fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Di mana aurahnya itu antara pusar dan kedua lututnya. Itulah aurahnya dia. Yang berarti pusar dan kedua lututnya pun tidak. Ya sama kayak laki-laki. Ya. Tapi sekali lagi di sini dikatakan fi salati. Ya bukan berarti dia juga boleh keluar-keluar kayak begitu. Ya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ya ini fi salati ya. Di sini dia salat sendiri atau jamaah? Baik itu sholat sendiri maupun sholat jamaah. Berarti barisan safnya dia ikut mana saat? Kalau tidak satu. Sama. Ikut perempuan. Iya ikut perempuan. Enggak ikut laki-laki ya ikut perempuan ya. Khunsa, ya sama. Enggak lah. Khunsa. Khunsa. Nah, ini yang bingung nih khunsa ini ya. Kalau ngelihat dari khunsa ini muskil sekali memang. Soalnya begini dia nih. Memang dia nanti mirip perempuan juga begitu. Gak ada sang tengah soalnya. Ya wallahu alam yang saya tahu kalau misalkan yang pernah kita baca di Hasyiah Bajuri ya, tapi permasalahan dalam hal yang lain, jika memang lebih kelihatannya dia itu perempuannya maka dia di tempat perempuan, jika lebih kelihatan dia laki-lakinya, maksudnya jenis kelamin kelaki-lakinya lebih jelas dibandingkan jenis kelamin perempuannya, maka dia laki-laki, masuk ke bagian laki-laki. Jika dia lebih jelas jenis kelamin perempuannya dibanding yang laki-lakinya, maka dia, ya begitulah. Memang muskil, makanya dibilang muskil dia kan. Rumit gitu ya. Ya makanya dibilang orang muskil. Kalau kita kan dibilang orang jelas gitu ya. Maksudnya, sorry ya. Kalau mereka itu dibilang manusia muskil, ya manusia rumit gitu. Ya kalau kita manusia jelas. Ya karena memang begini ya, memang gitu kan. Ya kalau kita jelas kan gitu. Adapun mereka memang diistilahkan dengan muskil. Wallahu a'lam. Ya rumit mereka ini. Baik. Ya satu fasal lagi lah ya, enggak terlalu panjang juga ini. Nah, fasal berikutnya. Jadi selesai fasal tentang permasalahan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki di dalam salat. Jadi itulah 5 perbedaan, 5 perkara yang perempuan menyelisihi laki-laki tentang hukumnya ya. Nah, demikian. Itu catatan. Kemudian fasal berikutnya ini fasal tentang pembatal-pembatal sholat ini ataupun macam-macam yang membatalkan sholat. Fi yang ada di mubtilatis sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Walladhi tabtulu bihi sholatu ahad ashara syai'an, kata Imam Abu Syuja. Dan yang membatalkan sholat itu ada 11 macam, ada 11 perkara, ada 11 permasalahan. Pertama, al-kalamul amdus salihu li khitabil adamiyina. Ya ini kalam ini berbicara gitu ya. Al-kalamul amdu. Jadi berbicara secara sengaja. as-salihu li khitabil adamiyina. Yani yang memang biasa digunakan oleh sesama manusia. Li khitabil adamiyina. Jadi memang ungkapan tersebut ungkapan yang biasa digunakan oleh sesama manusia. Ya, jadi bukan seperti batuk atau sebagainya, itu bukan kalam ya. Jadi kalam yang memang dia itu disengaja, kemudian kalam tersebut adalah as-salih li khitabil adamiyina. Ini yang biasa ataupun yang layak digunakan oleh sesama manusia. Sawa'un ta'allaqa bi maslahati sholati aw la. Baik kalam tersebut ada kaitan kemaslahatan dengan sholat ataupun tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan dalam sholat. Ya, pokoknya tetap enggak boleh. Maksudnya bukan hanya enggak boleh, membatalkan sholat gitu ya. Pokoknya terjadi kebatalan jika itu dia lakukan. Ya, artinya sholatnya batal. Baik itu berhubungan dengan sholat ataupun tidak berhubungan dengan sholat. Baik memberikan maslahat untuk sholat ataupun tidak memberikan maslahat untuk sholat. Ya, maka dia enggak boleh berbicara. Ya, berbicara yang tadi layak dipahami oleh sesama manusia. Nah, demikian. Pokoknya bahasanya manusia, begitulah ya. Jadi kalamnya bahasa, kalamnya kalam manusia. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, wal amalul kathir. Banyak bergerak, banyak berbuat. Nah, demikian. Ini juga membatalkan sholat. Banyak bergerak. Al mutawali, yang berturut-turut ataupun secara apa namanya? Terus menerus, ya itu maksud saya ya. Jadi terus menerus ya. Jadi wal amalul katsirul mutawali. Ya, jadi banyak bergerak secara terus menerus, ya, berturut-turut ataupun secara terus menerus. Kasalasi khotawatin, seperti dia melakukan tiga langkah gitu ya. Dia melakukan tiga langkah. Nah, ini kan al mutawali, ya, apa namanya tuh terus menerus ataupun berturut-turut. Nah, maka ini batal sholatnya. Amdan kana dzalika aw sahwan. Baik sengaja maupun terlupa. Ataupun enggak sengaja maksudnya ya. Baik sengaja ataupun enggak sengaja. Maka batal sholatnya. Ammal qalil, adapun kalau pergerakannya sedikit, fala tabtulu sholatu bihi, maka sholatnya enggak batal dengan pergerakan itu. Gimana? Nah, itulah yang menjadi permasalahan ya. Kalau di mazhab Syafi'i, karena pergerakan itu, pergerakan secara mutawali itu enggak boleh, ya maka apalagi seperti kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa sutra itu enggak wajib. Ya, maka kita tentunya perlu memilih mana yang lebih wajib dibandingkan yang apa di atas yang wajib kan gitu ya. Jadi maksudnya kita mendahulukan mana yang lebih wajib di atas apa di atas wajib kan gitu. Nah, demikian. Wallahu alam. Sutra enggak wajib kan? Jadi kenapa harus kita kejar-kejar gitu? Kecuali dari awal gitu ya. Wallahu alam bissawab. Adapun saya pribadi ya, untuk fatwa pribadi saya, ya saya kalau misalkan orangnya pergi beranjak begitu karena dia mau ada urusan kan gitu ya. Awalnya kan kita sholat di belakangnya kan gitu. Dia mungkin lagi pikir, kemudian selesai, kemudian dia beranjak, ya udah saya biarin aja, kenapa saya harus lari-lari kan gitu ya, buat ngejarin sutra. Ya udah ya udah begitu aja. Kan gitu. Nah, demikian wallahu a'lam. Kalau dikhawatirkan dia melintas, tinggal dihalangi bahwa aku lagi sholat di sini, masa kok nggak nampak kan gitu? Oh, kalau di luar jangkauan kita itu udah bukan apa lagi mas, karena udah di luar jangkauan kita itu udah nggak lagi. Jangkauannya berarti gini lah. Iya, itulah dia, benar. Ya udah biarin aja kalau memang, tapi kalau memang benar dia pas melewati depan kita, disitulah kita diperintahkan untuk mencegahnya. Tapi kalau dia udah jauh dari sana, ya itu udah nggak ngapain pula kita kejar dia buat ngalangi dia kan gitu ya. Iya, artinya sudah nggak terjangkau oleh kita lah. Dan biasanya pun orang-orang mulai tahu kok, mereka apa ya agak sedikit menjauh gitu ngelewatinya. Jika dia lihat nggak ada sutra kan. Nah, kecuali anak-anak, nah itu yang perlu antum cegah sekaligus memberikan pengajaran ke dia bahwa orang sholat itu harus dihormati kan gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya kalau di madhab Syafi'i memang pergerakan yang banyak itu membatalkan sholat, apalagi secara mutawali, secara terus menerus ataupun berturut. Ya, kalau misalkan dua langkah, ya insyaallah antum mampu menjangkaunya dengan dua langkah, ya, maka nggak batal. Tapi jika antum menjangkaunya dengan tiga langkah, nah ini yang membatalkan sholat. Nah untuk keluar dari khilaf, maka lakukanlah dua langkah. Kalau memang antum bersikeras juga bahwa sutra harus dikejar, kan begitu ya? Maka lakukanlah sebisa mungkin dua langkah untuk bisa sampai kepada sutra, kan begitu. Jangan sampai tiga langkah begitu loh. Demi keluar dari permasalahan ini, karena masalahnya batal sholatnya ikhwah menurut pandangan ini kan begitu. Nah untuk keluar dari khilaf, karena kita nggak mampu, tapi kalau antum mampu melakukan penelitian dan pentelahan, silakan. Oh enggak, menurutku enggak batal karena hujah ini begini, begini, dan begini, kan gitu ya. Karena hujah ini, dan ini, dan itu, kan gitu. Silahkan. Tapi jika kita enggak mampu melakukan penelahan dan studi banding, maka keluarlah dari khilaf tersebut. Ya, keluar dari khilaf itu. Bagaimana caranya? Ya, lakukanlah sebisa mungkin dua langkah saja, begitu. Wallahu'ala bisawab. Nah. Oh itu lebih lagi lah mas. Kalau itu udah jelas sekali ya. Itu pun cuma anak-anak yang ngelakuin itu ya. Kalau ada orang dewasa yang ngelakuin seperti itu perlu dikepak kepalanya. Ya itu pun biasanya anak-anak yang begini-gini ya. Habis itu gini-gini nih ya kan. Ini udah gak sedekap lagi nih. Udah gini-gini aja nih ya kan. Demikian. Wallahualam ya. Oh kalau itu kan pergerakan yang memang bahagian daripada sholat. Ya kan? Makanya kalau madhab Syafi'i, ya karena menurut mereka itu gak boleh bergerak, mereka memakruhkan ya, memakruhkan. Namun yang terbenar adalah bergerak ini menggerakkan jari telunjuk itu tidak membatalkan sholat ya. Bahkan di sini kemarin dikatakan kan ya, al-asah katanya kan, menurut yang terbenar bahwa ini gak membatalkan sholat ya, jadi itu pembahasannya memang tersendiri kan, hanya makruh saja gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang kayak bergerak-bergerak yang tadi itu ya memang itu jelas ya batal sholatnya. Ya, jadi kalau itu terjadi gimana? Ya ulangi lah. Daripada sholatnya nggak lepas tanggung jawab kita. Ya nggak lepas tanggung jawabnya. Namanya ijza. Ya ijza itu lepasnya tanggung jawab. Artinya kewajiban kita tetap ada gitu loh. Tanggung jawabnya nggak lepas. Ya daripada tanggung jawabnya nggak lepas, ya mending kita. Kita penuhi rukun-rukunnya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-hadats. Ya, hadats. Ya, ini tentunya kita udah tahu ya, sama-sama ya al-hadats. Baik asghar maupun akbar. Baik hadats kecil ataupun hadats besar, maka ini juga membatalkan salat. Wa hudutsun najasah. Dan terkena najis. Terkena najis juga membatalkan salat. Allati la yu'fa anha, tapi tentunya najis yang memang tak bisa dimaafkan. Karena sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah membahas tentang an-najasa, ada najis mughallazah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, dan ada najis ma'fu. Kan begitu. Nah, demikian. Nah, ini adapun najis yang membatalkan salat ya, ketika terkena ke kita adalah najis yang tidak termaafkan. La yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisah fanafadha thawbahu halan lam tabtul salatuhu. Dan kalau misalkan ada kejadian begini di mana najis kering ya, ataupun najis bahasa lain dari kering padat gitu ya, najis padat ya, padat gitu, kering ataupun padat ya bisa. Jadi apabila baju kita itu terkena najis yang ya bisa, najis yang kering ataupun najis yang padat, lalu seketika itu juga kita kebas ya, fana qadha thawbahu, lalu dia pun mengibas pakaiannya ya, sehingga najisnya pun tersingkirkan kan gitu ya, lam tabtul salatuhu, maka yang seperti itu salatnya enggak batal. Tapi kalau najisnya itu melekat gitu ya, ya maka salatnya batal. Ya kalau najisnya melekat, umpama tai burung gitu yang kena ya, Ya, tai burung. Ya, mungkin kita lagi safar kan gitu ya. Kemudian tiba-tiba burung berak ya, pas di atas kepala. Ya, maka salatnya batal. Dan dia harus mengizalah najisnya kan gitu. Nah, demikian. Salatnya batal ya. Berarti dia harus mengulangi salatnya lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan najisnya itu adalah najis yabisa, kering atau padat gitu ya, tinggal bisa digini-giniin aja ya, maka seketika itu kebaslah baju kita, kemudian ya, lanjutkan aja sholatnya dan sholatnya nggak batal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu jika najis yang kering gitu ya. Ketawanya pas siap sholat kalau gini ya, jatuh dari bang. Ketawanya pas siap sholat tahu bahwa ada najis. Salam ini ya, Pak gitu ya. Oh, baru tahu ada najis. Maka batal sholatnya. Batal. Iya. Iya, harus ulangi lah. Dan kita harus ganti baju ya. Iya. Nah, demikian. Walaupun karena waktunya juga belum habis kan gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus diulangi sholatnya karena batal. Nah, itu yang keberapa tadi? Ya itulah dia pokoknya ya. Itu pembatal tah yang keberapa. Kemudian berikutnya wankisaful aurah. Tersingkapnya aurat. Ya, tersingkapnya aurat. Ini juga membatalkan sholat. Tapi amdan, sengaja. Ya, menyingkap aurat secara sengaja, maka batal sholat. Dan salah satu bentuk menyingkap aurat secara sengaja adalah kalau sengaja pakai pakaian pendek. Ya sama aja, itu sengaja namanya ya. Sampai pantatnya kelihatan. Ya, pas sujud ya. Biasanya kan gitu ya. Kadang saya suka jijik di belakangnya gitu. Iya, masa awak disuruh mandangin gitu. Iya, bukan sebenarnya bukan awak mandangin, tapi terpandang kan itu. Namanya awak di belakangnya kan. Iya, celengan. Nah, demikian. Itu ya itu bagian dari kesengajaan ya. Itu bukan tersingkap secara tidak sengaja ya. Karena dia yang memang pakai pakaian pendek. Kan gitu. Dia sendiri pun sebenarnya tahu itu. Tahu bahwa pakaian pendeknya itu ketika dia melakukan pergerakan-pergerakan tertentu itu akan tersingkap kan gitu. Ya, dia tahu itu. Jadi itu bagian dari kesengajaan ya. Jadi enggak bisa dibilang kalau dia itu enggak sengaja. Baik, demikian. Nah, yang tidak sengaja itu seperti apa? Fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tabtul salatuhu. Ya, jadi jika misalkan tersingkap oleh angin ya, tersingkap oleh angin, kemudian dengan segera dia menutupnya, maka ini yang tidak membatalkan sholat. Nah, ini baru nggak batal. Ya kalau yang kayak tadi itu jelas lah. Ya. Masa pun dia nggak kerasa dingin gitu ya? Iya, kadang-kadang saya suka dingin loh nengok ya. Nah, demikian. Baik. Jadi ini yang baru nggak sengaja ya. Jadi fa'in kashafah rihu fasataraha fil hali la tabtul sholatu. Atau mungkin anaknya ya, anaknya yang tiba-tiba ngeginiin pakaiannya, itu bagian dari ketidaksengajaan ya. Sengaja anaknya itu apa namanya, menyingkapkan gitu ya. Nah, itu juga bagian. Namun dia tetap nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang apa namanya? Ya, yang berikutnya setelah yang sebelumnya ya. Kemudian berikutnya lagi wa taghyirun niyyah. Terjadi perubahan niat. Nah, jadi terbesit apa namanya perubahan niat, maka ini juga membatalkan sholat. Contohnya apa? Ka'ayyan wuyal khuruja minas sholati. Misalkan terbesit tiba-tiba dia pengen keluar dari sholat gitu, atau pengen membatalin sholat ya, maka batal sholatnya. Jadi nggak bisa, oh nggak jadilah gitu, nggak bisa ya. Ya udah batal sholatnya, ya udah keluar aja gitu, karena udah batal sholatnya sebab dia udah merubah niat. Tiba-tiba nggak jadilah, masih bisa ditahan kok kan gitu ya, umpama ya. Ya udah batal sholatnya kan gitu. Atau apalah pokoknya terniat bahwa dia ingin keluar dari sholat kan gitu ya, ingin ngebatalin sholat ya, maka udah batal, nggak bisa dia lanjutkan lagi. Ya sudah batal aja sekalian, atau ulangi aja lagi sholatnya. Nah, demikian. Karena ini bahagian dari pembatal sholat, taghyirun niyyah. Ya, seperti dia berniat untuk keluar dari sholat. Kemudian juga yang membatalkan sholat adalah istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa kita membelakangi kiblat, ya udah ulangi sholatnya. Walaupun udah selesai ya, sama kayak kasus mas pertanyaan Mas Joko tadi. Walau udah selesai ya batal sholatnya. Jadi ulangi sholatnya, ya, membelakangi kiblat. Atau misalkan lagi sholat ada yang ngasih tahu, kiblatnya salah, itu kebalik kan gitu. Ya maka ulangi sholatnya. Jadi enggak pula bisa kita tinggal balik aja gitu ya. Jadi harus kita batalin ulangin salatnya. Nah demikian. Ya tinggal balik aja, kiblatnya kebalik, kemudian tinggal balik aja dia kan ya. Patah balik kan demikian. Ya. Jadi batal salatnya ka ayya ja'alaha khalfa dhahri. Jadi istidbarul kiblat itu contohnya seperti dia membelakangi kiblat dengan punggungnya gitu ya. Itu namanya membelakangi kiblat. Baik. Kemudian juga yang membatalkan salat adalah al-ukulu wasyurbu. Ya, al-ukulu wasyurbu, makan dan minum. Ini juga membatalkan salat. Ya, jadi enggak bisa sambil ngemut es ya, kan gini. Katsiran kana al-ma'kul wal mashrub aw qalilan. Baik yang kita minum itu sedikit maupun banyak. Apalagi banyak ya, sedikit aja batal kan. Yang apa yang kita minum ataupun yang kita makan itu sedikit ataupun banyak ya, maka batal. Illa ayyakuna asy-syakhsu fi hadhihi as-surati jahilan tahrima dzalik. Kecuali seseorang tersebut dalam keadaan seperti dalam keadaan itu dia enggak tahu akan keharaman hal itu. Maka salatnya tidak batal sehingga dia enggak perlu mengqadanya karena dia enggak tahu pada saat itu bahwa itu haram. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Itu sudah ada di dalam ya, yang artinya itu sama seperti kita menelan ludah, itu enggak membatalkan ya, enggak bahagian. Dia enggak bahagian dari apa namanya? Tapi jangan pula antum kunyah-kunyah ya. Ya telan langsung aja karena kunyah-kunyah terjadi pergerakan yang bukan bahagian daripada salat. Yang kalau mutawali terjadi 3 pergerakan itu bisa membatalkan kan begitu. Ya langsung telan aja kan enggak mungkin juga itu besar banget ya yang nempel di gigi itu yang artinya bisa langsung kita telan aja kan gitu. Jadi nelannya sama seperti nelan ludah. Ya jadi kenakan yang membatalkan sholat itu kan makan dan minum. Ya apakah menelan ludah itu batal? Ya enggak tentunya, karena itu bukan bahagian, karena sudah ada di dalam kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang antum masukkan dari luar gitu ya. Sama seperti kayak gusi berdarah. Sama seperti? Gusi berdarah. Ah iya sama seperti itu. Jadi ya itu memang sudah bahagian dari dalam. Kita telan aja enggak membatalkan. Iya, enggak membatalkan. Jadi kalau misal anak tiba-tibanya apa namanya nyulangi permen ke mulut kita kemudiannya ya ini baru batal ya. Ya dengan enaknya kan ya, kita mut-mut ya itu baru batal ya. ya kadang-kadang kan anak-anak mau begitu ya, namanya dia enggak ngerti kan, didatanginya kita lagi sholat kemudian masukkannya permen ke mulut kita kan. Ya dia baik sama ayahnya kan gitu. Bagi-bagi kan ya. Nah itulah yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya juga yang juga membatalkan sholat adalah qahqaha, terbahak-bahak. Ya, ini juga membatalkan sholat. Berarti kalau senyum enggak membatalkan. Ya. Qahqaha itu yang membatalkan. Itulah ya. Atau gitu ya. Ya atau gimana lah kan gitu ya. Pokoknya qahqaha ini batal sholatnya. Tapi kalau cuma senyum doang ya, senyum manis ya itu enggak batal ya. Baik. Ya mungkin dia ngelihat ada hal yang lucu, kemudian saking lucunya dia senyum gitu, maka itu nggak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau udah sampai dia terbahak, maka batal sholatnya kan gitu. Ya kadang-kadang kita mau gitu ya, ngelihat umpama ada anak-anak main-main, jadinya lucu banget kita lihat kan gitu ya. Demikian. Jadi kalau itu bahagian itu, karena udah keluar suara-suaranya, walaupun dia, enggak, suaranya keluar. Nah makanya kalau dia hanya sekedar tersenyum ya artinya tidak sampai keluar suara kan gitu, suara ketawa tadi walaupun mulut ketutup ya tetap bisa keluar suara ya walau mulutnya tertutup ya, maka yang itu enggak maka itu batal. Tapi kalau enggak sampai terbahak-bahak hanya tersenyum akibat kita menahan yang seharusnya kita ketawa itu enggak membatalkan. Jadi kita nahan saking enggak tahannya tetap tersenyum gitu kan. Nah itu enggak sampai membatalkan karena di sini yang dikatakan qahqaha. Adapun tabassum itu tidak membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhum may yu'abbiru anha bidhahik. Nama lain dari qahqaha adalah dhahik. Ya ketawa. Kalau bahasa kita ketawa ya. Kalau qahqaha itu terbahak-bahak, kalau dhahik itu ketawa. Ya jadi sama aja dua-dua ini. Ketawa dan terbahak-bahak. Ya sama. Ya yang enggak itu tersenyum. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wariddah dan yang terakhir yang membatalkan salat juga adalah riddah. Apa itu riddah? Qat'ul islami biqaulin aw fi'lin. Yakni batalnya keislaman ataupun putusnya keislaman sebab perkataan ataupun perbuatan. Nah, demikian. Nah, itu batal sholatnya ketika itu. Ya, karena memang ketika itu pun dia putus Islamnya. Apa namanya, riddah dia. Nah, jadi pada saat itu kalau dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengulangi sholatnya. Jadi gak bisa apa namanya, dengan sholatnya tersebut ya. Artinya dia masih ada kewajiban untuk mengqadanya begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu pertemuan kita pada malam ini. Karena kalau kita lanjutkan lagi pun ini agak sedikit panjang juga ya. Tapi ini malam ini pun juga udah 2 pasal ya. Udah 9:30 juga. Baik. Jadi kita cukup sampai di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.